untuk itu, karena di sana ada bu yang maknanya bukan sahib, yaitu bukan maknanya mempunyai, yaitu maknanya isim mausul. Dan tatkala du dalam kategori abun, akun, hamun, fu dan du, kalau di situ du maknanya makna isim mausul, berarti dia itu adalah bukan asmul khomsah, tetapi dia adalah isim yang mabni. Jadi seperti contoh ja'adhu qoma, dengan adanya ja'adhu qoma, du di situ mabniyun ismul mausul, nanti rofnya fi mahali rofin sebagai fa'il dari fi'il ja'a. Kemudian kita lanjutkan halaman yang ke-26, malhudatun, dari kitab Mulaqas halaman yang ke-26, malhudatun, yang alif tusamma dhammatu alamatar raf'il asliyata wa tusammal alifu wal wawu alamatai raf'i alfar'iyataini. Itu perlu antum pahami artinya, dinamakan dhammah adalah sebagai tanda rafa yang asli pada setiap kata. Jadi asal daripada i'rab isim dalam sebuah jumlah, asalnya adalah i'rabnya dalam bentuk kedudukan dhammah, kalau dia itu bentuknya isim yang di rafa. Itu asalnya. Jadi kalau antum banyak bikin contoh dengan qama Muhammadun, dengan adanya kalimat qama Muhammadun, Muhammadun di situ tanda rafa'nya dengan dhamma sebagai tanda asli daripada isim tersebut. Jika asli daripada tanda rafa'nya isim adalah dengan dhamma. Paham? Wa tusammal alif wal waw, dan dinamakan alif dan juga wawu alamatai raf'il far'iyataini, sebagai tanda rafa' yang cabangnya saja. Jadi alif dan waw adalah sebagai tanda cabang daripada tanda yang asli tadi. Seperti antum katakan ja'a Muhammadani, kalimat Muhammadani adalah tanda rafa'nya dengan alif, karena dia adalah isim yang mustana sebagai cabang daripada keaslian dari tanda dhammah pada setiap kata. Begitu juga wawu, cabangnya saja. Jadi asalnya itu dengan dhammah, terus kemudian kok dengan alif dengan wawu, berarti cabang daripada keaslian suatu i'rab. So, malhudah. Kemudian yang ba, yang kedua, yurfa'ul ismul mu'tallul akhiru bil alif. Misal al-fata aw bil ya'i mislun al-qadhi bi dhammatin muqaddaratin ala akhirihi, dengan dhammah yang dikira-kirakan ada pada akhir sebuah kata tersebut. Artinya isim mu'tal akhir dengan alif seperti al-fata, yaitu yang bisa antum ketahui dengan isim maksur, yaitu tatkala isim maksur menduduki kedudukan isim yang marfu', maka tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah ala akhirihi, di atas akhirnya. Begitu juga au bil ya, ataupun dengan ya seperti al-qadhi yang biasa antum kenal dengan isim yang mangkus. Isim yang mangkus adalah isim ismun mu'rabun akhiruha aliyaun lazimatun wa sebelumnya di kasrah, itu isim yang mangkus. Seperti contoh al-qadhi, dan tatkala al-qadhi di sini menduduki kedudukan isim yang marfu, maka dia adalah tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, itu dengan dhammah yang dikira-kirakan ada pada akhir sebuah kata tersebut. Misal dalam satu jumlah yang sempurna, Contohnya kana al-fata mahirun. Dengan adanya contoh kana al-fata mahirun, al-fata marfu, tanda rofanya dengan domah muqaddarah, karena dia adalah isim yang mu'talul akhir. Isim yang mu'talul akhir adalah isim yang akhir daripada kata tersebut berupa huruf ilat, sehingga dikatakan mu'talul akhir. Sehingga tadi al-fata marfu, tanda rofanya dengan domah muqaddarah alal alif, karena dia isim yang mu'talul akhir. Begitu juga isim mangkul seperti al qadi, kana al qadi mahiran. Sehingga al qadi marfu, tanda rafanya dengan dhamma muqaddarah alal ya, kana isim yang mu'talil akhir, yang mana tanda a huruf akhir dengan ya. Nanti dalam jumlah sempurna i'rabnya insyaallah akan datang siapa kana al qadi mahiran nanti dalam i'rab fi isim tersebut. Selesai tentang alamatur rafil ismi, tanda-tanda rafaknya isim. Kalau kita lihatkan halaman yang ke-27. Tsanian, bab yang kedua, halatur rafil ismi. Keadaan isim-isim yang dirafak. Kemarin kita jelaskan tentang tanda daripada isim yang rafa, dan sekarang kita jelaskan tentang siapakah isim yang dirafa. Yakunu ismul marfu'an fi sitti halatin hiya. Isim bisa dikatakan sebagai isim yang marfu' dalam 6 keadaan. Hiya, dia adalah al-ula al-mubtada'u, as-saniya al-khabaru, itu khabar, as-salisa ismu kana au ihda akhwatiha, isimnya kana ataupun saudara-saudaranya. Wa ismul af'alil muqarabah war raja' was surah. Dan nanti kalau antum bahas tentang masalah saudara-saudaranya kana, di sana ada saudaranya kana yang namanya af'alul muqarabah dan af'alur raja' dan af'alus surah, yang mana fungsinya sama seperti amalannya kana, yang mana dia adalah merupakan isimnya dan menasabkan khobarnya, tentunya dengan ada beberapa syarat yang harus terpenuhi oleh af'alul muqarabah dan af'alur raja' dan af'alus surah. Di antaranya adalah khobarnya harus berbentuk jumlah fi'liyah. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian keempat, khobaru inna au ihda akhwatiha. Yang keempat, isim yang dirafa adalah khabar ina ataupun saudara-saudaranya. Yang kelima, al-fa'il. Yang keenam, naibul fa'il. Itu 6 keadaan isim yang dirafa. Nah, jadi kalau antum baca kitab, ya, kalau orang mengatakan marfu, i'rabnya ini adalah marfu umpamanya, nanti kalaupun keadaan marfu adalah, nanti bisa antum pilih di antara keenam isim marfu tersebut. Kalau enggak mubtada berarti khobar, kalau enggak khobar berarti nanti isim kana, ataupun naibul fa'il, ataupun fa'il, ataupun khobar inna. Kenapa? Karena mereka-mereka inilah yang menduduki kedudukan isim yang marfu. Nanti dalam sebuah kalimat. Kemudian kita lanjutkan, kadzalika. Yang demikian itu juga, yakunul ismu marfu'an, ya, menjadilah isim itu juga dikatakan sebagai isim yang marfu', idza kana tabi'an li ismin marfu'in, apabila dia itu mengikuti kepada isim yang dirofa. Jadi kesimpulan yang keterangan tadi, bahwasanya keadaan isim yang dirupa ada 6. Yang pertama mubtada itu isim yang marfu, kemudian khobar isim yang dimarfu, isim kana, khobar ina, fa'il dan naibul fa'il. Hanya ini saja keadaan isim-isim yang dirupa. Kemudian juga isim dikatakan sebagai isim yang marfu kalau dia itu mengikuti kepada isim yang marfu, yang mencakup pertama adalah dia itu na'at, kemudian ataf, kemudian taukid dan juga badal. Dan mereka-mereka inilah yang dinamakan sebagai at-tawabi, pengikut dia kepada isim yang marfu. Kalau yang diikuti marfu berarti dia itu harus marfu. Kalau yang diikuti itu mansub berarti dia harus mansub. Kalau yang diikuti majrur berarti dia itu harus juga majrur, yang namanya pengikut. Nah, kemudian kita jelaskan satu persatu. Yang pertama kita masuk kepada pembahasan isim yang dirofa. Yang pertama adalah al-mubtada. Tadi Malik menyatakan bahwasanya isim yang marfu itu ada 6 keadaan. Yang pertama mubtada, dan sekarang beliau menjelaskan, merinci, menerangkan tentang al-mubtada. Siapa itu mubtada? Yang pertama al-mubtada'u. Al-mubtada'u ismun marfu'un yaqa'u fi awalil jumlah. Itu pengertian daripada mubtada. Saya ulangi, al-mubtada ismun marfu'un yaqa'u fil awalil jumlah. Dia adalah isim yang dirofa, yang jatuh di awal jumlah. Dia itu jatuh di awal kalimat, itulah yang dinamakan sebagai mubtada. Jadi kalau antum membaca kitab nanti kemudian ada pertama kali jumlah yang jatuh pertama kali adalah isim, maka dia adalah sebagai mubtada, tidak lain tidak bukan. Nah, kemudian atau bisa antum tambahkan dengan pengertian ismun marfu'un yaqau fi awal jumlah mujarradun min awamilil lafdiyah. Bisa antum tambah pengertian mubtada tadi adalah ismun marfu'un yaqau fi awalil jumlah titik, dan bisa antum tambahkan dengan lafaz mujarradun anil awamilil lafdiyah. Dia itu adalah kosong, terlepas dari amil-amil lafdiyah secara lafaz. Kemudian kenapa demikian? Karena amilnya mubtada adalah amilnya maknawi. Bisa kita ambil sebuah pertanyaan, kenapa dan apa amilnya mubtada, kok mubtada bisa dikatakan dia isim yang marfu? Setiap isim yang dirofa itu harus dan wajib ada amil. Ada alat yang menyebabkan isim itu adalah bisa marfu, dan juga ada alat yang menyebabkan isim itu bisa mansub, dan juga ada alat yang menyebabkan isim itu bisa majrur. Itu semuanya demikian. Begitu. Dan mana amil ataupun alat yang menyebabkan mubtada itu adalah marfu? Di sini amil daripada mubtada adalah amilnya bukan amil lafdiyah, tetapi namanya amil maknawiyah. Kalau kita ambil contoh masalah, seperti contoh ja'a Muhammadun. Muhammad kenapa marfu? Karena ada amil. Mana amilnya? Adalah amil namanya amil lafdiyah, yaitu dengan adanya amil ja'a. Dengan adanya ja'a inilah Muhammad bisa menyebabkan dia isim yang dirofa. Karena ada amilnya, amil lafdiyah, ada terlafadzkan tatkala antum membacanya. Berbeda dengan mubtada. Kalau mubtada dia adalah amilnya amil yang maknawi, yang tersembunyi maknanya ada. Sehingga mujarradun an awamil lafdiyah, dia terlepas dari amil-amil yang lafdiyah, lafaz. Secara lafaz. Misal, al-zahabu ma'danun. Az-zahabu ma'danun. Az-zahabu mubtada'un marfu'un bidhammati. Az-zahab artinya emas itu adalah barang tambang. Az-zahab, kalimat az-zahab mubtada'un, dia adalah yang dinamakan sebagai mubtada, marfu'un bidhammah, tanda rafa'nya dengan dhammah karena tadi isim yang mufrad. Sehingga az-zahab kenapa dinamakan sebagai mubtada? Karena dia terpenuhi syarat-syaratnya mubtada. Di antaranya pertama adalah dia adalah isim yang marfu, isim ma'rifat. Itu untuk kaidah asal. Ya, untuk kaidah asal adalah mubtada ismun. Dia adalah pertama harus isim. Kemudian dia itu harus ma'rifat. Kemudian harus marfu jatuh di awal jumlah. Itu syarat-syarat pembentukan mubtada. Sekarang bisa antum perhatikan dengan contoh az-zahabu ma'danun. Kalimat az-zahabu bisa antum katakan di situ mubtada tanpa ragu karena terpenuhi syarat-syarat terbentuknya sebuah mubtada. Yang pertama adalah isim, az-zahab adalah isim karena tanda isimnya adalah menerima al. Kemudian yang kedua jatuh di awal jumlah dan harus marfu. Ini untuk kaidah asal dalam pembentukan mubtada. Kemudian contoh yang ketiga, yang kedua, al-qadiyani yahkumani bil adli. Dua orang qadi hakim sedang menghukumi ataupun mengadili dengan adil. Al-qadiyani mubtadaun marfu'un bil alif li'annahu musannan. Al-qadiyani, kalimat al-qadiyani dalam contoh al-qadiyani yahkumani bil adli, dia adalah mubtada marfu' bil alif, tanda rafa'nya dengan alif, li'annahu musannan, karena dia adalah isim yang musanna. Yang bisa yang telah kita pahami bersama bahwasanya isim mustana adalah tatkala marfu tanda rafa'nya dengan alif. Itu al-qadiyani mubtada. Al-la'ibuna mutanafisuna, para pemain itu berlomba-lomba. Al-la'ibuna mubtada'un marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Mubtada dia adalah marfu' tanda rafa'nya dengan waw, dengan huruf wawu, li'annahu jam'u mudzakkarin salim, karena dia adalah sebagai jamak mudzakkar salim. Asyuraka'u muttafikuna, dari kata ittafaqa itu fiilnya, tatkala ingin dijadikan isim fa'il karena dia adalah lebih daripada 3 huruf, maka mengikuti fiil mudhari'nya dengan cara mengganti huruf mudhari'nya dengan mim yang dhammah kemudian di kasrah huruf sebelum akhirnya. Itu muttafikun. Beberapa sekutu itu muttafikun, bersepakat. Syuraka adalah mufradnya syarikun. Kemudian syariqa, syarikani, jamaknya asyuraka, jamak taksir. Asyurakau mubtadaun, dia adalah sebagai mubtada marfu dengan dhammah, marfuun bi dhammah. Dia adalah yang dirofa dengan doma li'annahu jam'u taksirin, karena dia adalah jama' taksir. Kemudian contoh terakhir, al-mumarribatu rahimatun. Al-mumarribatu rahimatun. Rahimatun adalah namanya nanti siyagul mubalaghah. Siyagul mubalaghah ikut wazan fa'ilun, rahimun. Dan tatkala ingin dijadikan isim yang mu'annas dengan menambahkan ta marbutah rahimatun, dan rahimatun ini dijadikan jamak mu'annas salim, maka dengan membuang ta kemudian menambahkan alif dan ta menjadi rahimatun. Al-mumaridatu mubtada'un, dia adalah mubtada marfu'un, marfu' bidhammah, dengan dhammah, li'annahu, karena dia jam'u mu'annasin salimun, karena dia adalah merupakan jamak mu'annas salim. Itu semua adzabu, al-qadiyani, al-la'ibuna, as-suraqa, dan mumaridat, semuanya ini adalah dinamakan sebagai mubtada karena terpenuhi syarat-syarat terbentuknya mubtada. Yang pertama diantara adalah pertama ismun. Kenapa harus isim? Karena yang namanya mubtada tidak ada yang ceritanya dari fi'il ataupun dari huruf, sehingga harus isim. Kemudian marfu. Kenapa harus marfu? Malik menyatakan kenapa harus dengan mengatakan marfu'un, karena yang namanya mubtada itu adalah harus dirofa, baik itu tanda rofanya dengan dhammah ataupun dengan alif ataupun dengan wawu. Dan yang namanya mubtada tidak ada mansub ataupun majrur. Kemudian yaqau fi awalil jumlah, dia adalah jatuh di awal jumlah. Ini adalah asal daripada untuk kaidah mubtada. Dan nanti di sana ada mubtada nakira dan juga tidak jatuh di awal jumlah pun juga sebagai mubtada, berarti nanti kharaja anil asli, keluar daripada asalnya. Jadi antum pahami dulu tentang kaidah mubtada. Terus kemudian kok antum baca kitab terus ada mubtada yang tidak terpenuhi syarat kok juga dia sebagai mubtada, berarti kharaja anil asli, keluar daripada asalnya, tentunya harus terpenuhi syarat-syaratnya juga. Nah, itu mubtada. Contoh-contoh mubtada. Kemudian untuk kaidah yang kedua untuk mubtada, kita lanjutkan. Al-mubtada'u yakunu alif imma isman mu'raban kama fil amsilatis sabiqati. Mubtada bisa terbentuk dari isim yang mu'rab kama fil amsilatis sabiqah, sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu. Maksudnya as-sabiqah, al-amsilatis sabiqah, yang telah diberikan oleh mu'alif dalam kitabnya tersebut, yaitu az-zahabu, itu isim yang mu'rab. Al-qadiyani, itu isim mu'rab. Al-la'ibuna, asyroqa, dan al-mumarribat, itu semuanya lah dinamakan sebagai isim yang mu'rab karena harakat akhirnya bisa berubah dengan sesuai dengan kedudukan dia di dalam jumlahnya, sehingga boleh dari isim yang mu'rab. Kemudian yang kedua, au isman mabniyan, ataupun isim yang mabni, mencakup domiran, domir, au isma isaratin, ataupun isim isarah, au isman mausulan, ataupun isim mausul, au isma sartin, ataupun dia adalah isim syarat, ila akhirih, ataupun yang bisa yang lainnya. Mislun ana arabiyun, ana domirun mabniyun fi mahalli raf'in mubtada'un. Ana domirun mabni, dia adalah domir yang mabni, fi mahalli raf'in, dia adalah menempati tempatnya rafa' sebagai mubtada. Kenapa dikatakan ana domirun mabniyun dalam irfi mahalli, bukan marfu saja? Kenapa mu'alif menyatakannya sebelumnya tadi tentang as-suraka, contohnya marfu'un, bukan fi mahali. Dan tatkala mu'alif memberikan contoh mubtada yang bentuknya isim yang mabni dari dhamir, dia menyatakan fi mahalli, karena dhamir ataupun isim yang mabni dia adalah tidak mempunyai tempat kedudukan di dalam i'rab, sehingga harus menyatakan fi mahalli, menempati tempatnya. Sehingga saya ulangi, kenapa dikatakan fi mahal bukan marfu saja, karena isim dhamir kemudian jumlah dan sibhul jumlah tatkala menempati tempatnya marfu mansub ataupun majrur nanti, maka dia adalah fi mahali, karena dia adalah pada asalnya tidak mempunyai tempat di dalam i'rab. Yang hanya yang mempunyai tempat i'rab adalah hanya isim yang mu'rab. Jadi yang mempunyai tempatnya marfu, yang mempunyai tempatnya mansub, yang mempunyai tempatnya majrur, ini adalah hanya terjadi pada isim yang mu'rab, punyanya isim mu'rab. Tapi kalau isim yang mabni, ini adalah dia tidak mempunyai tempat. Yaitu sehingga istilah lainnya kita adalah meminjam, meminjam tempatnya marfu, mansub dan majrur. Dalam istilah bahasa Arabnya adalah fi mahalli, menempati tempatnya. Kalau dia itu majrur berarti fi mahali jarin, kalau mansub fi mahali nasbin, kalau marfu berarti fi mahali rafin, menempati tempatnya marfu, mansub dan majrur. Ana arabiyun, ana dhamirun mabni, yang kita ketahui bahwasanya semua dhamir yang dari huwa sampai nahnu itu adalah isim yang mabni. Nanti semuanya adalah fi mahal. Itu sebagai mubtada, itu syahidnya adalah ana, jadi boleh menduduki kedudukan sebagai mubtada. Kemudian contoh yang kedua, hadza min fadli rabbi, tadi artinya ana arabiyun, arabiyun berarti di situ adalah sebagai isim yang mana isim nisbatun ilai dengan menambahkan ya yang ditasdid pada akhir sebuah isim. Hada min fadli rabbi, hada ismu isaratin, hada adalah ism isarah mabniyun, dan dia adalah ism yang mabni fi mahali rab'in mubtada'un, dia adalah kemenpa fi mahali rab'in sebagai mubtada, menempati tempatnya maku. Hada mabniyun ala sukun, karena akhirnya adalah alif ha, nanti rohnya ha, za, ha harfu tanbi, waza ismu isyaratin mabniyun ala sukun fi mahalli rafin mubtadaun min fadli rabbi min harfu jarrin fadli majrur, karena didauli dengan huruf jar, wa huwal mudaf rabbi majrur mudafun ilai, dan dia juga mudaf, wa ya mutakallim fi mahali jarrin mudhafun ilaih, karena isim yang mabni. Ini adalah termasuk dari keutamaan rob saya. Ada disebut sebagai mubtada karena terpenuhi syarat, dia adalah isim kemudian marfu jatuh di awal jumlah yang termasuk dari isim yang mabni. Kemudian contoh yang ketiga, alladhi faza bil jaizati lahu intaju adna atau adba ra'in, artinya orang yang menang berhak baginya mendapat penghargaan sebuah piala. Alladhi ismun mausul mabniyun fi mahalli rafin mubtada. Alladhi isim mausul, yang mana dia adalah isim yang mabni fi mahalli rafin, dia adalah isim yang marfu fi mahalli, kan isim mabni sebagai mubtada, dia bentuknya isim yang mubtada, nanti semua ini asalnya terpenuhi syarat. Alladhi isim mausul, yang mana kita ketahui bahwasanya Alladzi isim mausul, dia dikatakan sebagai isim yang ma'rifat apabila ada silah mausul, jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Sehingga alladzi dia bisa dikatakan sebagai isim yang ma'rifat apabila ada silah mausulnya. Sehingga nanti pengertian isim mausul adalah al-ismul ladzi yatakawwanu min ismul mausul wasilatuha. Itu pengertian daripada isim yang isim mausul, yaitu isim yang terdiri dari dua kata, isim mausul dan silah mausul. Dengan adanya silah mausul inilah isim mausul menjadi ma'rifah. Jadi kalau antum bikin jumlah dalam sebuah kejumlah yang mufidah dengan menggunakan isim mausul, harus dan wajib ada silah mausul atau isim yang jatuh setelah isim mausul. Kalau tidak ada berarti kurang sempurna dan tidak bisa dapat dipahami. Kalau di sini alladzi faza bil jaizah, dia adalah alladzi isim yang ma'rifat karena ada silah mausul. Silah mausul ini adalah bisa berupa jumlah, baik itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah ataupun sihul jumlah ataupun dorof. Itu untuk silah mausul. Nanti bisa antum lebih jelas lagi dalam pembahasan ismul mabni, yaitu isim mausul. Di antaranya syarat-syarat dia itu sebagai silah mausul adalah yang pertama mungkin ayyakuna bisa terdiri dari jumlah, baik itu jumlah ismiyah ataupun baik dengan jumlah fi'liyah. Terus kemudian sibhul jumlah, jar mubtada, jar dan majrur, kemudian dhorof. Kemudian nanti syarat untuk dia itu jumlah yang sebagai silah mausul harus ada dhamir yang kembali kepada isim mausulnya. Nanti lebih jelas lagi tentang masalah isim mausul. May yazra yahsud. Contoh yang selanjutnya, man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam pasti dia itu akan panen. Man ismu syartin mabniyun fi mahalli raf'in mubtada'un. Dia adalah isim syarat mabni, isim yang mabni fi mahalli raf'in, dan dia memiliki kedudukan mubtada, berarti fi mahalli raf'in sebagai mubtada'nya. Man ismu syartin mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Kemudian yazra, nanti i'rabnya fi'il, i'rab fi'il majzum, tanda jazmnya dengan sukun karena dia adalah sebagai fi'il syaratnya. Jadi isim syarat ada fi'il syarat dan juga harus ada jawab syaratnya. Sehingga man nanti adalah, kalau antum pelajari tentang i'rab fi'il, i'rabnya fi'il mudhari adalah jazm, yaitu man termasuk alat-alat yang menjazmkan dua fi'il. Yang pertama yazra, kemudian yang kedua adalah yahsud. Jadi barang siapa yang menanam pasti dia itu akan panen. Las itu man. Wa sayati syarhu ma taqaddama inda dirasatil ismil mabni fil fasli tsani. Wa sayati, dan akan datang syarhu ma taqaddama, penjelasan apa yang telah berlalu, yaitu isim yang mabni, inda dirasatil ismil mabni, tatkala mempelajari isim-isim yang dimabni, fil fasli tsani minal kitab, dari pasal yang kedua dari kitab ini. Jadi hadza, kemudian alladzi, man isim syarat, bisa antum jumpai dalam pembahasan isim yang di mabni. Itu nanti akan terperinci. Nah, itu yang kedua. Dari mubtada bisa terdiri dari isim yang mabni. Yang jim ataupun yang ketiga, mubtada boleh masdaron muawalan min an wal fi'lu atau min an wal fi'li. Saya kiratain asalnya min an dan fi'il, di situ antum kasih kurung. Ya. Saya ulangi, masdaron muawwalan min an wal fi'lu, dikasih kurung. An wal fi'ilnya itu antum kasih kurung. Kenapa? Karena ini nanti an dan fi'il yang akan dijadikan sebuah pembahasan di dalam pembahasan ini nanti. Masdar awal namanya. Sehingga dari sini bisa kita ambil kesimpulan, pengertian masdar awal adalah kullu kalimatin tatakawwanu min an wal fi'il au ma wal fi'luha. Sehingga masdar awal adalah setiap kalimat yang terdiri dari an dan fi'ilnya, ataupun ma dan fi'ilnya, atau anna ismnya dan khobarnya. Itu pengertian daripada masdar mu'awal. Dan masdar mu'awal ini bisa menempati tempatnya mubtada. Misal antattahidu khairun lakum, antattahidu khairul lakum. Al masdar muawwal min antattahidu, antattahidu antum kasih kurung di situ, min antattahidu, antattahidu, antattahidu itu kasih kurung, ai ittihadukum. Sehingga saya ulangi biar gak bingung, al masdar muawwal min antattahidu mubtada'un, gitu saja. Sehingga masdar muawwal dari antattahidu dia adalah sebagai mubtada, nanti ittihadukum adalah masdar sharihnya. Nanti masdar muawwal harus dan wajib bisa, mesti bisanya dibikin kepada masdar sharih. Kalau masdar sharih adalah suatu kata yang memang bentuknya itu adalah sudah jelas-jelas masdar. Kalimat ittihadukum dalam pengertian di sini adalah dia masdar sharih karena diambil dari fi'il ittahada yattahidu, maka masdarnya adalah ittihadan. Dan tatkala ittihadan menduduki kedudukan isim yang marfu, berarti dia adalah tatkala ittihad masdar menduduki kedudukan mubtada, maka dia adalah menjadi marfu ittihadu. Dan nanti kum adalah sebagai kata ganti dari antum wawul jamaah pada antattahidu. Jadi i'rabnya antattahiduan harfun nasdin ataupun harful masdariyah. An harfun nasdin atau harful masdariyah. Kenapa? Karena an inilah yang menyebabkan fi'il mudhari bisa dijadikan masdar. Tattahidu fi'lul mudhari mansub. Tanda nasabnya adalah dengan hati harfun nun, dengan membuang huruf nun, karena dia adalah af'alul khamsah. Ada af'alul khamsah, ada asma'ul khamsah. Kalau af'alul khamsah itu terjadi pada fi'il mudhari, tetapi kalau asma'ul khamsah terjadi pada isim saja. Kalau wal waw fi mahalli raf'in sebagai fa'il, nanti waw di situ fi mahalli raf'in sebagai fa'ilnya. Kemudian antattahidu masdarun muawwal fi mahalli raf'in mubtada'un. Dia adalah fi mahalli karena jumlah, yang seperti saya terangkan tadi bahwasanya isim mabni kemudian jumlah dan sibhul jumlah, dia adalah nanti i'rabnya fi mahal karena dia tidak menempati tidak mempunyai kedudukan di dalam i'rab. Sehingga antattahidu fi mahalli raf'in dari masdar muawwal mubtada. Khairun lakum, khairun marfu, tanda rafnya dengan dhamma, nanti